Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas bersama tentang ashabul furud, ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya secara khusus. Ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan fard, jatah tertentu. Apakah jatah yang ditentukan itu setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, atau seperenam? Dan kita lanjutkan insyaallah pembahasan ashabul furud. Kita tadi sudah sampai kepada pembahasan ats-tsuluts, ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga. Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga itu hanya dua orang saja secara mujmal. Kalau dirinci tiga. Dua orang itu yang pertama adalah al-um, ibu. Ibu berhak mendapatkan sepertiga jika terpenuhi dua syarat, sebagaimana telah kita baca ayatnya tadi. Ibu mendapatkan sepertiga kalau tidak ada anak mayit. Mayit tidak punya anak. Kemudian mayit tidak memiliki jam'un minal ikhwah, sekelompok saudara dia. Yang dimaksud dengan jam'un, jama' adalah dua orang atau lebih. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Naam. Mayit hanya punya ibu saja, tidak punya anak, tidak punya jam'un minal ikhwah, jam' minal ikhwah, dua atau apa? Lebih. Kemudian yang kedua yang berhak mendapatkan sepertiga adalah akhun li'um, saudara laki-laki si ibu. Kemudian atau ukhtun li'um. Mati ya. Mati. Taib. Taib. Kita lanjutkan ikhwan. Nah, masuk ya. Taib. Jadi yang berhak mendapatkan sepertiga, yang berhak mendapatkan sepertiga yang kedua adalah atau ukhtun li'um. Ya. Baik. Dicek dulu ikhwan. Kasihan yang di dalam. Baik. Bang, naik turun Bang. Terkadang perlu di seperti itu kan Bang, biar melek. Kembali pada pembahasan. Jadi yang berhak mendapatkan sepertiga, yang pertama adalah ibu dengan dua syarat tadi. Mayit tidak punya anak dan mayit tidak punya sekelompok ikhwah. Yang kedua yang berhak mendapatkan sepertiga adalah ahun li'um, saudara laki-laki si ibu, atau saudara perempuan si ibu. Kenapa dijadikan satu? Karena khusus permasalahan ahun li'um dan ukhtun li'um, keduanya sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan apa? Perempuan. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak berlaku ketentuan lidzakari mithlu hadzin unzayain. Laki-laki dua kali apa? Perempuan. Untuk saudari dan saudara seibu, keduanya sama. Tidak dibedakan antara laki-laki dan apa? Wanita. Sehingga digabungkan di sini menjadi satu. Sama sekali tidak dibedakan laki-laki atau perempuan. Kapan saudara atau saudari seibu mendapatkan sepertiga? Mendapatkan sepertiga jika satu tidak bersendiri, yakni dua orang atau lebih, tidak mempermasalahkan laki-laki atau perempuan. Saya mati meninggalkan dua saudara seibu, berarti sudah dua saudara seibu. Atau saya mati meninggalkan dua saudari seibu. Atau saya mati meninggalkan satu saudara seibu dan satu saudari seibu, ketemunya dua, tanpa dibedakan laki dan apa? Perempuan. Intinya dua atau lebih, ya, tanpa membedakan laki-laki dan apa? Wanita. Nah, syarat yang pertama tidak bersendiri. Yang kedua, mayit tidak punya anak. Ini penting. Mayit tidak punya anak, tidak punya cucu. Kemudian mayit tidak punya aslun zakar, tidak punya asal usul laki-laki, baik ayah atau kakek. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka saudara dan saudari seibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Naam. Kita lihat contohnya. Oh, tidak diberi contoh di sini. Kurang ini, harusnya dikasih contoh. Ya. Baik. Kita buat contoh saja, ikhwan. Kita buat contoh. Kemudian kita baca ayat, insyaallah, agar kita lebih memahami. Seorang mati, ya, meninggalkan, ya, seorang saudari seibu, satu orang saudari apa? Seibu. Kemudian satu saudari, saya ulangi, seorang mati meninggalkan satu saudari sekandung, satu saudari seibu, dan satu saudara seibu. Ini soalnya, ya. Seorang mati meninggalkan satu saudari kandung. Biar tidak lupa, seorang mati meninggalkan satu saudari sekandung, ukhtun syaqiqah. Kemudian satu saudari seibu, ukhtun li'um. Kemudian satu saudara seibu, ahun li'um. Ini soalnya demikian, ikhwatil kiram. Ya. Yeah. Antum jawab, ikhwan, ajibu. Ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, dapat berapa? Sudah kita pelajari, ikhwan. Dapat setengah. Kenapa mendapatkan setengah? Karena dia bersendiri. Tidak ada muasib. Muasibnya itu ahun syaqiq. Tidak ada aslun zakar, ayah atau kakek. Tidak ada far'. Far', yakni anak atau keturunannya mayit. Sehingga ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah. Naam. Kemudian ukhtun li'um dan ahun li'um ini tidak membedakan laki dan perempuan. Tidak ada istilah ta'sib, mu'asib pun tidak ada. Laki-laki dan perempuan sama. Ya, jadi kasus seperti ini, ya, ukhtun li'um dan ahun li'um tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Intinya ada dua orang saudara atau saudari si ibu. Nah, di sini terpenuhi syarat yang sedang kita bahas. Mereka tidak bersendiri. Tidak bersendiri berarti berapa? Dua atau lebih. Kemudian syarat berikutnya, tidak ada far'un. Mayit tidak punya anak atau tidak punya apa? Cucu. Kemudian mayit tidak memiliki aslun dakar, tidak memiliki asal usul laki-laki, ayah atau apa? Kakek. Maka mereka berdua mendapatkan sepertiga. Paham ikhwan? Mendapatkan sepertiga karena terpenuhi tiga syarat itu. Terpenuhi berapa? Tiga syarat. Ini amsilah, ini misalnya, ya, untuk kasus yang ada di hadapan kita ini. Saya baca ulang halaman 54. Saudara atau saudari seibu tidak dibedakan, ya, laki-laki dan perempuan. Mendapatkan sepertiga kapan? Jika tidak bersendiri. Namanya tidak bersendiri, ya, ini dua orang atau lebih. Seperti ini kasusnya, ya kan? Dua orang, sudah dua orang di sini. Laki perempuan tidak masalah, tanpa membedakan, ya, laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, apakah dalam kasus yang ada di hadapan kita ini mayit punya anak atau tidak? Tidak punya anak, iya kan? Tidak ada anak di situ. Apakah kasus yang sedang kita bahas si mayit ini punya ayah atau kakek yang masih hidup? Tidak ada juga. Faham ya? Maka saudara dan saudari seibu itu yang jumlahnya dua, ya, mendapatkan sepertiga dari harta, sepertiga dari harta mayit. Allahu a'lamu bissawab. Naam. Sekarang kita baca ayat, ya, dari surah An-Nisa, ya, halaman ke-14. Halaman ke-14. Ya. Di situ ada pembahasan, ada bab penjelasan tentang warisan anak-anaknya ibu. Warisan anak-anaknya ibu, yakni anaknya ibu, saudara dan saudari apa? Si ibu. Itu anaknya ibu. Ya. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Akhir dari surah An-Nisa. Allah mengatakan, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fis thuluts min ba'di wasiyyati yusa biha aw dain ghayra mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Allahu jalla wa ala berfirman dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat yang ke-12, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'ah, jika ada seorang, apakah itu laki-laki atau perempuan, meninggal dalam keadaan kalalah, yakni dia tidak punya anak, tidak punya apa namanya asal. Taib. Dia hanya memiliki walahu akhun. Dia mati tidak memiliki keturunan. Ya. Dia tidak punya aslun dakar. Tidak ada ayah, tidak ada kakek. Ya. Walahu akhun. Namun dia masih memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan. dia punya satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan. Apa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan di dalam ayat yang ke-12 ini? Yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan di sini adalah saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Ini ayat yang ke-12. Dari mana tahu yang dimaksud di sini adalah akhun li'um, ukhtun li'um? Kan tidak disebut di sini, ya atau tidak? Ayatnya hanya akhun atau ukhtun. Naam. Kita tahu karena memang demikian ayat ini, ya, ditafsirkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, ya, bersepakat bahwasanya ayat ini berbicara tentang apa? Saudara dan saudari apa? Si ibu. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahu akhun au ukhtun. Ya. Karena memang tidak ada perbedaan antara apa? Saudara laki-laki si ibu dan saudari perempuan si ibu. Ya, tidak ada bedanya. Walahu akhun, dia mati tidak punya keturunan, tapi dia punya saudara si ibu atau saudari si ibu. Namanya atau itu tidak bisa dia apa? Artinya sama, beda, tidak beda. Yang penting ada saudara laki-laki si ibu atau ada saudari perempuan si ibu. Ya. Kalau ada satu dari saudara si ibu atau satu dari saudari si ibu, falikulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dari keduanya itu kalau hanya satu mendapatkan 1/6. Nah, jadi kalau saya mati enggak punya anak, enggak punya ayah, hanya punya satu saudara si ibu. Satu saudara si ibu berapa? 1/6. Atau saya hanya punya satu saudari si ibu. Satu saudari si ibu juga apa? 1/6. Intinya kalau satu dapat berapa? 1/6. Tapi kalau mereka berdua, fa in kanu aktsara min dzalik, namun kalau mereka lebih banyak dari itu, lebih banyak dari satu, lebih banyak dari satu artinya dua ke atas, fahum, maka mereka itu kalau sudah dua atau lebih, fahum, mereka itu tanpa membedakan laki dan perempuan, syuraka ufis thulus, berserikat di dalam berapa? 1/3. Naam. Ihfadul ayah, hafalkan ayat, akan paham di sini. Nah. Kapan ya saudara seibu atau saudari seibu mendapatkan 1/6? Kapan saudara seibu atau saudari seibu mendapatkan berapa? 1/3. Dari ayat ini tampak ada syarat. Syaratnya mayit enggak punya anak. Dari mana? Enggak tahu. Dari mana tahu enggak punya anak? Kalalah. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun, jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan mati diwarisi hartanya dalam keadaan kalalah. Kalalah yakni tidak punya apa? Keturunan, tidak punya anak, tidak punya cucu, ya, dan juga tidak punya apa? Aslun dakar, tidak punya ayah, tidak punya apa? Ya, kakek. Artinya tidak punya asal, tidak punya furu', asal laki-laki. Tapi dia punya saudari seibu, satu saudari seibu, atau satu saja saudara apa? Seibu, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Karena Allah mengatakan walahu akhun au ukhtun, dan dia punya saudara laki-laki atau saudara atau saudari perempuan, yakni seibu. Kalau punya satu saudara seibu saja atau saudari seibu saja, maka likulli falikulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dari saudara seibu atau saudari seibu mendapatkan 1/6. Kalau mereka berdua, berdua ini bisa jadi laki-laki semuanya atau perempuan semuanya atau kombinasi laki-laki dan apa? Perempuan. Dua atau lebih. Memang tidak dibedakan antara laki dan apa? Perempuan. Kalau mereka ya lebih dari satu, fa in kanu aktsara min dzalik, kalau mereka itu lebih dari satu, yakni dua atau lebih, fahum syuraka'u fis thulus, mereka berserikat dalam 1/3. Naam. Difahami? Ini ayat, ya. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil ya, siapa yang berhak mendapatkan 1/3 dan siapa yang berhak mendapatkan 1/6. Kita sudah mulai masuk pembahasan siapa yang mendapatkan apa? 1/6. dengan membaca ayat ini. Dengan membaca ayat ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taib, bisa difahami insyaAllah. Nah, tentang saudara atau saudari apa? Seibu. Taib, kita kembali ke belakang lagi, Ikhwan. Ya. Sekarang kita mulai masuk kepada siapa yang berhak mendapatkan seperenam, halaman ke-57. Ya. 57. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Farad berikutnya, ya, bagian yang ditentukan berikutnya di dalam syariat adalah seperenam. Ya. Ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam ada 7 orang. Ada 7 orang. Yang pertama adalah ayah. Yang kedua adalah kakek. Kakek adalah ayahnya ayah. Sampai ke atas terus, yang penting jalurnya murni laki-laki. Ayahnya ayah, ayahnya ayahnya ayah, ayahnya ayahnya ayahnya, terus ke atas. Nah, kalau tersisipi satu saja, ibu, di dalam nasabnya dia bukan termasuk ahli apa? Waris. Ayahnya ayahnya, ibunya ayah. Tidak termasuk ahli waris. Intinya adalah kakek murni dari pihak apa? Laki-laki. Yang ketiga, ibu. Ibu juga mungkin mendapatkan 1/6. Yang keempat, nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Ya. Nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Nah. Yang kelima, bintu ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keenam, ukhtun li'ab. Saudari seayah. Saudari seayah. Nah. Kalau saudari sudah otomatis perempuan. Walaupun terkadang saya sebutkan juga saudari perempuan seayah. Ya, saudari ya sudah perempuan. Saudari seayah. Yang ketujuh, saudara atau saudari seibu. Dari 7 ahli waris ini yang mendapatkan 1/6, kita sudah mempelajari yang ketiga dan sudah mempelajari yang ketujuh. Yang ketiga dan yang ketujuh sudah kita pelajari, itu sudah boleh dicentang teman-teman. Saya sudah bisa insyaallah. Nah, yang ketiga adalah ibu. Kita ulang lagi, ibu. Dan juga ditambah yang keempat, nenek, sudah kita pelajari kemarin ketika membaca apa? Hadis. Ya, ketika kita membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang nenek. Ya. Kita ulangi lagi yang ketiga, yaitu ibu, agar lebih ringan kita di dalam apa? Ya, mempelajari 7 orang ini. Kita ulangi yang sudah kita dapatkan dari bacaan ayat yang telah kita baca tadi. Ibu. Ibu kalau tidak mendapatkan 1/3, mendapatkan berapa tadi? Sekarang 1/6. 1/3 sudah kita dapatkan tadi. Ibu mendapatkan 1/3 kalau terkumpul 2 syarat. Tidak ada anak dan tidak ada sekelompok ikhwah. Nah, kalau salah satu dari 2 syarat ini tidak ada, satu ini tidak ada, otomatis berpindah dari 1/3 menjadi berapa? 1/6. Kalau ada anak mayit, ibu otomatis dapat 1/6. Atau ada jam'un minal ikhwah, ada sekelompok saudaranya mayit, langsung dapat berapa? 1/6. Tidak usah berpikir panjang, pokoknya kelihatan itu ibu dikasih berapa? 1/6. Saya mati meninggalkan 1 anak perempuan dan ibu. Nah, sudah ada anak, otomatis ibu kasih berapa? 1/6. Satu syarat itu tidak terpenuhi, langsung 1/6. Saya mati meninggalkan ibu dan ada 2 orang saudara seibu. 2 orang saudara seibu. Ya. Sudah ada 2 orang saudara seibu, berarti jam'un minal ikhwah. Ada sekelompok ikhwah. Ibu langsung otomatis mendapatkan berapa? 1/6. Turun dari 1/3 menjadi 1/6. Apalagi terkumpul dua-duanya. Ada anak dan juga ada apa? Jam'un minal ikhwah. Oh, jelas itu. Saya mati meninggalkan 1 anak perempuan, 5 saudara apa? Ya, laki-laki sekandung dan ibu. Berarti di situ ada anak dan ada jam'un minal apa? Ikhwah. Sekelompok ikhwah, yaitu 5 saudara sekandung. Ibu otomatis mendapatkan berapa? 1/6. Ya, jadi ibu itu hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak 1/3, dia berapa? 1/6. Nah, saya ulangi lagi agar ya, maklumat ini masuk dan rosih ya. Ibu itu mendapatkan 1/3 kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, ya, tidak ada farq, dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Ya. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, ibu mendapatkan berapa? 1/6. Nah, itu yang ketiga. Maka di situ tertulis syarat. Ibu mendapatkan 1/6 kapan? 1, jika ada farq. Jika ada keturunan dan atau, kalimatnya dan atau. Dan atau, kalau atau ya ini salah satu dari itu ada, jadi 1/6. Dan juga sama saja, terkumpul di situ. Ada jam'un minal ikhwah, ada farq, ya, maka ya ibu dia mendapatkan 1/6. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Nah. Berikutnya yang keempat, itu juga sudah kita pelajari walhamdulillah. Min hilali qira'atina li ahaditsin nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita membaca hadis, hadis nabi. Di awal pembahasan dulu mengenal ayat dan hadis tentang warisan. Nenek itu mendapatkan 1/6. Kapan? Jatah nenek hanya 1/6 saja, enggak ada yang lain. Enggak ada 1/3, enggak ada 2/3, enggak. Jatahnya nenek hanya 1 saja. Angka untuk nenek 1/6. Nah. Baik. Coba antum lihat halaman 44 sekaligus ngoreksi. Barangkali salah. Kita khawatir. Nah. Sudah kita upayakan untuk mengoreksi, namun masih ada yang lolos, ikhwan. Semoga Allah ampuni dan Allah mudahkan untuk kita rujuk dari akhta. Halaman 44 di situ antum lihat poin yang keempat dan kelima. Semuanya nenek. Ya atau tidak? Nenek dari ibu ke atas dari jalur ibu, ya, dengan ketentuan yang sudah kita bahas. Ya. Nenek dari ayah, ya. Intinya farud untuk keduanya itu tidak ada angka yang lain selain angka berapa? 1/6. Begitu ya. Jadi nenek jatahnya 1/6 berdasarkan hadis yang sudah kita baca. Kapan nenek mendapatkan 1/6? 2 syarat. Ya. 1, tidak ada ibu. Kalau ibu kita masih hidup, ya ibunya ibu tidak dapat, terhalangi oleh apa? Ibu. Ibunya bapak juga tidak dapat karena ada apa? Ibu. Nah, syaratnya 1, tidak ada ibu. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak ada nenek yang lebih tinggi derajatnya. Tidak ada nenek yang lebih tinggi apa? Derajatnya. Ya. Semakin ke atas derajatnya semakin rendah, semakin panjang nasabnya. Um itu nenek. Um juga apa? Nenek. Mana yang paling tinggi derajatnya? Um. Lebih tinggi derajatnya, lebih dekat kepada apa? Mayit. Maka ya, yang dapat adalah yang um. Ibunya ibu. Nenek yang paling dekat karena tinggi derajatnya. Adapun nenek yang paling tinggi yang lebih jauh um atau um. Ya. Dia tidak mendapatkan 1/6 kalau ada nenek yang lebih tinggi apa? Derajatnya. Iya. Wabillahi taufiq. Ada catatan kaki di situ. Lapas saya sebutkan. Ini masalah khilafiyah. Ya. Nah, antum perhatikan dulu di sini, ikhwan, di depan. Contoh seorang mati meninggalkan um. Um itu apa? Nenek. Ya. Kemudian ada um. Juga nenek. Ibunya ibu. Kemudian ada ya, ukhtun li'ab. Ada ukhtun li'ab. Naam. Kemudian ada am, syaqiq. Ada paman sekandung. Antum lihat di sini ikhwatil kiram, di hadapan kita ada ya dua nenek. Hanya saja salah satunya lebih tinggi derajatnya, yaitu um, lebih dekat kepada mayit. Maka yang mendapat adalah yang dekat, dia mendapatkan 1/6. Adapun nenek yang jauh, dia tidak mendapatkan. Terhalangi oleh nenek yang apa? Lebih dekat kepada mayit. Naam. Itu salah satu syarat yang disebutkan. Nenek mendapatkan 1/6 kapan? Jika tidak ada nenek yang lebih apa? Tinggi derajatnya. Jika tidak ada nenek yang lebih tinggi apa? Derajatnya. Dan tidak ada ibu. Kalau ada ibu lebih-lebih lagi. Kalau ada ibu ya sudah. Nah, ini semua tidak dapat. Yang dapat adalah apa? Ibu. Baik. Nah, ini yang kita maksud pembahasannya. Adapun yang di bawah ini hanya mengingatkan murojaah. Ukhtun li'ab, dia mendapatkan 1/2. Karena dia bersendiri. Ya. Tidak ada mu'asib. Tidak ada apa namanya far'. Tidak ada ukhtun atau akhun syaqiq. Tidak ada aslun dzakar. Ayah atau apa? Kakek. Amun syaqiq, dia mendapatkan sisa. Baik. Intinya demikian ikhwatul kiram. Nenek itu tidak, atau nenek mendapatkan 1/6, syaratnya kalau tidak ada nenek yang lebih tinggi derajatnya. Kecuali dalam catatan kaki, ikhwan, kita mau menjelaskan apa yang di catatan kaki. Kecuali jika nenek yang lebih jauh adalah nenek dari pihak ibu. Naam. Maka nenek yang jauh itu tidak gugur dengan nenek yang dekat derajatnya namun dari pihak ayah. Dengan contoh akan tampak jelas insyaallah. Kita punya dua jenis nenek, ya, ada dua jenis nenek. Yang pertama adalah nenek dari pihak apa? Ibu. Um. Ini nenek dari pihak apa? Ibu. Kemudian kedua nenek dari pihak apa? Ayah, ab. Secara urutan nenek dari pihak ibu lebih kuat secara urutan. Nah, tetapi kalau berkumpul ini derajatnya sama. Satu tobakot, dan ab berarti sama. Ya. Kalau berdua maka mereka mendapatkan 1/6, berserikat di dalam 1/6 seperti disebutkan di dalam apa? Hadis. Ya. Kalau yang satu lebih tinggi, ya, seperti tadi, kemudian um. Maka yang tinggi ini, yang dekat dengan mayit, menghalangi yang jauh tidak apa? Dapat. Kecuali jika yang tinggi itu adalah ya dari pihak ibu, yang jauh dari pihak apa? Ibu, yang dekat dari pihak ayah. Um. Kemudian ab. Nah, intabihu ikhwan. Antum perhatikan di sini. Um. Ibunya ibu. Jauh atau tidak? Lebih jauh ke atas. Ibunya bapak lebih dekat kepada apa? Mayit. Ya. Kalau kita lihat yang dekat itu seharusnya menghalangi yang apa? Yang jauh, ini terhalangi, seharusnya demikian. Wahada qaulun, salah satu pendapat. Tetapi ya, ketika yang jauh itu adalah dari pihak ibu, maka ada sisi kekuatan yang lain ya. Kalau yang jauh adalah dari pihak ibu, tidak digugurkan oleh yang dekat dari pihak apa? Ayah. Sehingga keduanya tetap berserikat di dalam berapa? 1/6. Ya. Yang jauh adalah dari pihak ibu. Um. Betul, dari sisi jauh. Yang dekat adalah ab. Ibunya apa? Ayah. Tetapi walaupun jauh, dia punya sisi kekuatan, yaitu dari sisi apa? Pihak apa? Ibu. Nenek dari pihak ibu lebih kuat daripada nenek dari pihak apa? ayah. Wabillahi taufik. Sehingga di sini ikhwan ada masalah khilafiyah yang para ulama berbeda pendapat di sini. Nah, kita sebutkan bahwasanya nenek, ya, nenek akan mendapatkan 1/6 jika tidak ada ibu, atau tidak ada nenek yang lebih tinggi derajatnya. Maksudnya tinggi derajatnya lebih dekat kepada apa? Mayit. Nah, catatan kaki, kecuali jika nenek yang lebih jauh adalah nenek dari pihak ibu. Yang jauh itu dari pihak ibu, um. Ya. Kemudian nenek yang lebih dekat dengan mayit ternyata dari pihak apa? Ayah. Ab. Maka ab ini nenek dari pihak ayah tidak bisa menutupi nenek dari pihak ibu walaupun lebih apa? Jauh. Tetap mereka berserikat di dalam 1/6. Naam. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah taala. Pembahasan lebih rinci bisa dilihat pada halaman 62. Bisa dilihat pada halaman 60. Nah, ini berarti salah belum di murojaah ini. 62. Nah. Ini yang seperti ini, ikhwan. Catatan kaki belum dicek. Baik, nanti kita lihat ikhwan. Nah, kalau sudah dapat sampai kepada pembahasan insyaallah. Intinya di sini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Nenek dia termasuk yang berhak mendapatkan berapa? 1/6. Yang berhak mendapatkan 1/6. Kemudian yang berhak mendapatkan 1/6 berikutnya adalah yang nomor 7. Nomor 7. Ya. Kita selang-seling seperti ini, ya, karena tadi sudah kita baca ayatnya. Yaitu saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu. Akhun li'um atau ukhtun li'um. Kapan akhun li'um dan ukhtun li'um mendapatkan 1/6? Ayat tadi sudah kita baca. Nah, taib. Jika seorang itu apa namanya mati tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah, ya. Yeah. Syaratnya tidak ada asal zakar, ayah atau kakek. Tidak ada far'un. Far'un yaitu anak atau cucu. Ini namanya kalalah. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun. Ya. Tidak punya anak keturunan, tidak punya aslun zakar. Walahu akhun aw ukhtun. Dan dia punya akhun aw ukhtun, yakni sendiri. Bersendiri, akhun li'um atau ukhtun apa? Li'um, berdasarkan ayat, ya. Maka falikulli wahidim minhuma as-sudus, maka masing-masing di antara keduanya selama bersendiri mendapatkan berapa? Sudus 1/6, mendapatkan 1/6, wallahu a'lam, ya. Jadi merekalah 3 orang yang berhak mendapatkan 1/6. Alhamdulillah, pertama ibu, yang kedua nenek, baik nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak apa? Ayah. Ya, mereka 2 atau 3 berserikat di dalam berapa? 1/6. Kemudian yang ketiga, ya, adalah saudara atau saudari si ibu. Ini mereka yang berhak mendapatkan 1/6. Tersisa 4 orang yang berhak mendapatkan apa? 1/6. Yaitu ayah, kemudian kakek, kemudian bintu ibn, kemudian ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab. Nah, azan ya? Belum. Apa itu? Baik. Belum ya, ikhwan ya. Sekarang saya tanya ikhwan, semoga antum bisa jawab. Kapan saudara atau saudari seibu mendapatkan 1/3? Antum, saya tanya lagi antum. Jangan lihat mas, coba diingat-ingat. Kalau tidak ada, saya tidak bisa, saya lemparkan. Kapan saudara si ibu dan saudari si ibu mendapatkan sepertiga? Antum akhir. Hah? Tidak? Tidak bersendiri. Maksudnya tidak bersendiri berarti dua atau lebih. Ya. Tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau saudara dan saudari si ibu, tidak bedakan antara laki dan perempuan. Tidak ada istilah muassib. Tidak ada. Syarat yang pertama. Syarat berikutnya. Syarat mutlak, tidak boleh ada anak dan tidak boleh ada apa? Cucu. Serta tidak ada apa? Aslun dakar. Ayah atau apa? Kakek. Ya. Kalau salah satu itu ada, maka ya, saudari seibu, saudara seibu langsung tidak dapat warisan. Ya. Nah. Taib, mungkin adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Pak adalah adzan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Taib. Kembali pada halaman 57, catatan kaki tadi. Ketika membahas nenek. Iya. Nenek bisa dilihat pembahasan itu tertulis pada halaman 62. Yang benar adalah 58 sampai 59. Langsung di bawahnya pembahasan itu. Lihat pembahasan ini halaman 58 dan 59. Yaitu pembahasan tentang warisan nenek dalam keadaan mereka saat berkumpul. Berkumpul antara dua nenek atau lebih. Nah, lantas kita baca sekaligus ikhwan, ya. Kita baca sekaligus agar tuntas pembahasan tentang nenek. Ya. Baik, sudah siap ya? Warisan nenek dan keadaan mereka saat berkumpul. Saat berkumpul dalam satu masalah. Telah berlalu pembahasan siapakah nenek yang termasuk ahli waris yang disebut dengan jaddah sahihah. Dan siapa nenek yang bukan termasuk ahli waris, yaitu jaddah mada fasidah, nenek yang fasidah. Telah dipelajari pula bahwa fard atau bagian tertentu bagi nenek adalah seperenam, baik untuk seorang nenek atau beberapa orang nenek. Satu orang nenek atau dua orang berkumpul nenek, tiga nenek berkumpul, empat nenek berkumpul, mereka jatahnya sama, yaitu berapa? Seperenam. Nah, dalam prakteknya, kenyataan yang terjadi ketika beberapa nenek berkumpul dalam sebuah kasus, kita akan mendapatkan beberapa keadaan. Akan kita dapatkan beberapa keadaan. Tiga keadaan atau tiga jenis berkumpulnya nenek. Yang pertama, nenek yang berkumpul memiliki derajat yang sama, baik arahnya sama atau arahnya berbeda. Arahnya sama, yaitu sama-sama dari bapak berakhir ya, enam, atau berbeda. Contohnya ya, um ab ab. Ini arahnya sama, ini berakhirnya di bapak. Um ab ab, ya atau tidak? Kemudian um ab, berakhirnya sama, ya atau tidak? Berakhirnya sama, itu di bapak. Ya. Ibunya bapak. Ibunya atau ibunya bapaknya bapak atau ibunya bapak. Faham ikhwan? Derajatnya sama, ya atau tidak? Derajatnya sama, tiga. Um ab. Derajatnya sama dan arahnya sama. Arahnya kembali menuju kepada bapak. Um ab. Berakhir di ab. Um ab. Berakhir di apa? Ab. Intinya derajatnya sama. Baik arahnya sama atau arahnya berbeda. Yang satu berhentinya di ibu, berarti nenek dari pihak ibu, atau berhentinya di bapak. Satu di bapak, satu di ibu. Berarti arahnya berbeda. tapi derajatnya sama. Um, berhenti di um. Ab, berhenti di mana? Ab, bapak. Nah, dalam keadaan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf, mereka berserikat dalam seperenam. Dua nenek ini berserikat dalam seperenam. Karena derajatnya apa? Sama. Nah, derajatnya sama. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Demikian pula kalau tiga berkumpul, um dan um ab. Ini berarti tiga nenek berkumpul, tapi derajatnya apa? Sama. Ya. Maka sepakat para ulama, nenek yang berderajat sama dari nenek yang sahihah, mereka berserikat dalam berapa? Seperenam. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, disepakati pula bahwa nenek yang dekat menghalangi nenek yang jauh apabila satu arah. Kalau arahnya adalah ke bapak semua, yang dekat menghalangi yang apa? Yang jauh. Misalnya Um Ab ini nenek, iya kan? Ibunya bapak. Menghalangi Um Ab. Menghalangi ibunya, bapaknya apa? Bapak. Ya. Taib, arahnya sama. Ya. Taib. Disepakati bahwa nenek yang dekat menghalangi nenek yang jauh apabila satu arah. Menghalangi um. Sepakat, tidak ada khilaf. Atau nenek yang dekat adalah nenek dari pihak ibu. Ya. Jelas menghalangi nenek yang jauh dari pihak ayah. Ini juga jelas. Um menghalangi um ab. Ya. Nah, ini disepakati. Yang terjadi khilaf adalah yang kita sebutkan tadi, apabila nenek yang jauh adalah dari pihak ibu, sementara nenek yang dekat dari pihak apa? Ayah. Ya. Ini terjadi khilaf. Apabila nenek yang jauh dari arah ibu, misalnya um. Ini kan nenek jauh, nasabnya tiga. Ya. Ibunya ibu. Jauh dia. Sementara nenek yang dekat adalah dari ayah. Ab. Ibunya ayah, nenek juga, tapi arahnya ke ayah. Nah, ketika yang jauh adalah dari arah ibu, yang dekat dari ayah apa? Bapak. Di sini terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Karena nenek dari pihak ibu lebih kuat. Ya. Tapi jauh ini arahnya. Ya. Nah, di sini terjadi khilaf. Apakah yang dekat yaitu ab menggugurkan yang jauh yaitu um? Di sini ulama berselisih pendapat. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan intinya yang dekat menghalangi yang jauh, walaupun yang dekat dari pihak apa? Ayah, yang jauh dari pihak apa? Ibu. Pokoknya yang dekat menghalangi yang jauh. Tetapi yang rajih dalam masalah ini, insyaallah taala, nenek yang jauh kalau itu dari pihak ibu tidak bisa digugurkan oleh nenek yang dekat kalau dari pihak apa? Ayah. Betul, dari sisi kedekatan lebih dekat nenek dari pihak apa? Bapak. Namun dari sisi kekuatan nenek dari pihak ibu lebih apa? Kuat, lebih kuat. Ini ahli waris dari sisi wanita. Sehingga dalam hal ini nenek yang dekat dari pihak ayah tidak menggugurkan nenek yang jauh dari pihak apa? Ibu, tetapi mereka berserikat di dalam seperenam. Naam. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan di dalam kitab beliau At-Tahqiqat Al-Marudiyah halaman 107 dari cetakan yang kita pakai sebagai rujukan. Naam. Antum bisa baca ulang, insyaallah bisa difahami di sini. Ya. Jadi nenek itu satu orang seperenam, dua orang juga apa? Seperenam, tiga orang juga seperenam, namun di sini ada beberapa keadaan yang perlu diperhatikan. Ada beberapa keadaan yang perlu diperhatikan. Naam. Tiga keadaan, yang dua disepakati dan yang satu terjadi apa? Khilaf di kalangan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib. sampai jam berapa ini? Saya derek mawar. Ya. Tanya siapa dulu? Ya. Atau diselesaikan ini sepernam. Nah, diselesaikan. Nah. Taib, anu dulu biar mengendap dulu ini yang nenek-nenek ini. Ya. Iya, ini kalau enggak mengendap nanti baru lagi difahami sudah ditambahi yang lain. Nah. Kita tunggu sebentar. Nah. Nah, kita jawab pertanyaan dulu agar lebih fresh, nanti kita tambah sedikit pembahasan sepernam insyaallah. Baik, ada pertanyaan di sini, ya. Afwan, saudara sepersusuan atau anak susuan, apakah mereka termasuk dalam ahli waris? Jazakumullahu khairan katsira wa antum jazakumullahu khairan katsira. Kalau hanya semata-mata masalah sesusuan, ya, maka dengan seorang itu menyusui atau menjadi saudara susuan atau anak susuan, itu hanya mempengaruhi mahramiyah saja. Dari sisi apa? Mahramiyah. Dan tidak ada kaitan waris mewarisi dengan sebab apa? Susuan. Ya. Famasalan, misal, ya, saya punya anak, ya, punya anak laki-laki, ya, sedang nyusu tentunya. Kemudian saya punya tetangga punya anak perempuan. Anak perempuan minum air susu, ya, istri saya. Taib, disusui dengan ketentuan yang berlaku, 5 kali susuan yang mengenyangkan, ya, dan masih dalam masa menyusui. Maka anak tetangga yang perempuan itu dengan anak saya laki-laki menjadi saudara apa? Sesusuan. Taib, saudara sesusuan konsekuensinya apa? Hanya mempengaruhi sisi mahramiyah, menjadi mahram saja. Menjadi mahram. Ya. Tidak boleh menikah. Boleh safar, ya, bersama, ya. Taib, saya, ya, sebagai apa namanya, bapak susu, ya, menjadi bapaknya dia, ya, mahram. Jadi anak perempuan, ya, anak tetangga, ya, jadi mahram saya. Nah, itu saja ikhwatul kiram. Adapun hubungan waris mewarisi, saya mati yang dapat warisan anak saya saja, anak susuan tidak dapat. Demikian pula, ya, ketika dari pihak sana meninggal, ya, ini dapat saudara susuannya tidak apa, tidak dapat. Jadi hanya mempengaruhi dari sisi mahram. Nah, wallahu a'lam. Baik, ini kasus-kasus mungkin. Baik. Yang lain belum bisa saya jawab saat ini. Baik. Kita tambah sedikit ikhwatil kiram pembahasan sudus sepernam. Berharap besok hari Ahad kita sudah bisa mulai masuk pada perhitungan barangkali insyaallah semampu kita insyaallah taala. Kita awali dari ayah. Dari ayah. Ayah, dia berhak mendapatkan sepernam. Baik. Kita bahas ayah dan kakek saja. Ini sudah lumayan. Ayah mendapatkan spermam kapan itu? Jika mewarisi bersama fara. Artinya mayit punya anak. Tidak peduli apakah anak laki-laki, anak perempuan, ayah mendapatkan spermam. Saya mati meninggalkan anak perempuan dan ayah. Ayah jatahnya berapa? Spermam. Saya mati punya anak laki-laki, ayah juga berapa? Spermam. Saya mati punya cucu laki-laki, ayah juga ada, ayah dapat berapa? Spermam. Saya mati punya cucu perempuan dari anak laki-laki, juga sama. Ayah mendapatkan berapa? Spermam. Taib. Hanya saja dibedakan antara farak laki-laki dan farak perempuan. Dibedakan nanti. Jika farak yang mewarisi adalah perempuan, maka ayah mendapatkan warisan dari dua arah. Mendapatkan dari sisi farud, yaitu spermam, dan mendapatkan dari sisi ta'sid. Jadi dapat dua kali. Mendapatkan dengan cara apa? Ta'sid, yaitu farud, spermam, plus ditambah dengan cara apa? Asobah, ta'sid. Mendapat dua kali. Kalau faraknya adalah apa? Perempuan. Adapun kalau faraknya adalah laki-laki, zakar, maka ayah mendapatkan seperenam dan dia bukan asobah, karena anak lebih kuat dari sisi ya asobahnya daripada apa? Ayah. Ayah tidak dapat apa? Dari sisi asobah, hanya mendapatkan seperenam saja. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Nah, dalilnya adalah ayat yang tadi sudah kita baca, ikhwan. Dalilnya adalah ayat yang tadi sudah kita baca, ya. Taib. Pada halaman yang ke-13. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Ya, iftahu, buka, ikhwan. Nah, agar bisa membaca bersama, ya. Allah berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Dan bagi bapaknya dan ibunya, berarti sekarang sedang berbicara tentang bapak, ayah yakni. Dan bagi ibu bapak dari mayit masing-masingnya, baik bapak atau ibu, mendapatkan sudus. Berapa sudus itu? Seperenam. Dari yang ditinggalkan oleh mayit. Apa syaratnya? In kana lahu waladun, jika mayit punya walad. Walad itu laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Kalau dalam bahasa Arab, walad itu bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Walad. Tapi kalau ibnun jelas, ibn hanya apa? Laki-laki. Kalau walad, yani aulad, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, auladi. Ini masuk di situ laki-laki atau perempuan. Jadi dari ayat ini, ya, bapak atau ibu, kalau mayit punya anak, ya, sudah tetapkan saja untuk bapak seperenam, untuk ibu berapa? Seperenam. Nanti yang membedakan ketika anak itu perempuan. Ketika anak perempuan, bapak di samping mendapatkan seperenam juga mendapatkan apa? Asobah, sisa. Kalau anak atau keturunan itu adalah laki-laki, maka ayah hanya mendapatkan berapa? Seperenam saja dan tidak mendapatkan apa? Asobah, ta'sib, secara ta'sib. Nah, na'ti ila misalin. Kita datang kepada misal. Baik. Contoh yang pertama, ikhwatil kiram. Seorang mati meninggalkan ayah, al-ab. Seorang mati meninggalkan ayah. Naam. Kemudian meninggalkan anak laki-laki, ibn. Ada ayah, iya betul, ab betul. Ada ayah dan ada ibn, anak laki-laki. Hanya ini saja ahli warisnya. Saya mati meninggalkan ayah dan anak laki-laki satu. Istri saya sudah meninggal, saya tidak punya ahli waris yang lain. Hanya ini saja. Ya. Nah, jadi jangan ada pertanyaan terus istrinya di mana ini. Nah, ya. Jangan, jangan. Nah, ya. Nanti jadi pusing antum. Apa yang ditulis di sini, inilah kasusnya. Ya. Kalau antum tanya mana istrinya, sudah meninggal. Ya. Antum tidak ada dalam kasus ini. Di mana ibunya? Ibu saya sudah tidak ada. Nah, ya. Ini tinggal bapak saja memang. Nah, ya. Paham ya? Jadi, ya saya meninggal ada ahli waris ayah dan apa? Anak laki-laki. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca bersama, ayah dan ibu, bagi ayah dan ibu, ya mendapatkan berapa? 1/6 kalau yang mati memiliki apa? Anak. Punya anak di sini. Ya, maka berilah untuk bapak 1/6. Karena ini anak laki-laki, bapak hanya 1/6 saja. Sisanya diberikan kepada siapa? Anak laki-laki. Ya. Selesai sudah. Nah, kalau hartanya 6 juta, ya, ayah mendapatkan 1 juta, anak laki-laki mendapatkan berapa? 5 juta. Mafhum ikhwan ya. Sekarang kasus berikutnya, sama anak, tapi anaknya perempuan. Seorang mati meninggalkan ab dan bintun. Ya, punya seorang mati, saya meninggal, punya ahli waris ayah dan apa? Seorang anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan berapa? 1/2. Masya Allah. Asabta. Benar antum. Barakallahu fikum. Kenapa dapat 1/2? Nah ini pertanyaan berikutnya. Dapat berapa 1/2? Harus bisa memberikan alasan. Kenapa 1/2? Karena dia bersendiri. Ya. Dapat 1/2. Ayah mendapatkan berapa? Dalam ayat, kalau seorang mayit punya anak, maka ayah berapa? 1/6. Kalau kita berikan seperti ini saja, ya, dari sini kan kelihatan ada sisa. Ya atau tidak? Seandainya harta 6 misalnya. Ayah 1/6, 1. Anak perempuan berapa? 1/2, yaitu 3. Berapa ini yang dibagikan? 4. Hartanya berapa? 6 juta. Sisa kan? Nah terus kemana? Nah inilah. Kalau kasus seperti ini, seorang ayah mendapatkan 1/6 kalau mewarisi bersama dengan anak. Hanya saja dibedakan kalau anak yang ditinggalkan adalah anak perempuan, ayah di samping mendapatkan 1/6 juga mendapatkan apa? Sisa. Dia mendapatkan 1/6 dan mendapatkan apa? Sisa. Maka dia mendapatkan 1/6. Berapa 1/6-nya? 1. Masih ada sisa atau tidak? Berapa sisanya? 2. Nah, maka ayah mendapatkan 3, 1 dengan cara fardun, 2 dengan cara apa? Taksibun. Bisa dipahami, Pak? Nah. Jadi demikian terkait dengan ayah, ya. Ayah, ya. Baik, kita lebih suka dengan kalimat ayah, ya. Nah, karena kalau ayah itu jelas hubungan nasab ada. Tapi kalau bapak belum tentu ada hubungan apa? Nasab. Iya atau tidak? Ya. Ada orang di samping kita, bapak. Pas kan? Tapi kalau ayah, enggak pas. Ya, kan? Ya. Ayah dari mana? Enggak pas, ikhwan. Enggak ada hubungan nasab dengan kita. Ya. Tapi kalau bapak dari mana? Maksudnya semaur. Ya. Tapi kalau ayah dari mana? Loh, ayah. Ketemu bilang perkoro. Ya. Jadi kenapa di sini memilih kalimat ayah? Karena tadi ayah lebih apa namanya? Menunjukkan apa? Nasab. Walaupun dengan kalimat bapak juga labas. Adapun dalam ayat tetap ditulis dan untuk 2 orang ibu bapak. Karena itulah yang ada dalam terjemahan Malik Mujama' Malik Fahad, seperti itu tidak kita rubah. Nah. Baik, dan untuk 2 orang ibu ayahnya enggak masalah sebenarnya. Ya. Tapi karena kita merujuk pada mushaf terjemah di Mujamma', ya, yang itu juga mengambil dari Departemen Agama, kita biarkan seperti ini ya dalam terjemahan. Baik. Kembali pada pembahasan, jadi untuk ayah, ya, ayah itu dia mendapatkan 1/6 kalau mewarisi bersama dengan anaknya mayit, seperenam. Tetapi dirinci, kalau anaknya laki-laki, ayah murni mendapatkan seperenam saja tanpa ada apa? Asobah, taksib, enggak. Sudah semuanya diambil oleh anak laki-laki. Ya. Taib. Kalau anaknya adalah perempuan, maka perempuan biar perempuan. Ya. Setengah, kadang mendapatkan 2/3 kalau apa? 2 atau lebih. Ayah mendapatkan berapa? 1/6, namun juga ada tambahan lain. Di samping 1/6 juga mendapatkan mada sisa. Maka dia mendapatkan 2. Mendapatkan 2 yaitu fardun dan taksibun. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Antum lihat halaman ke-45. Naam, halaman 45. Tabel ya, tentang ayah. Baik. Ayah ya, di fardun dia mendapatkan berapa? 1/6. Ya. Di taksib juga di arsir. Arsirnya warnanya sama, ini ada maksud. Ya. Ketika sama artinya mungkin untuk bersatu bersama. Terkadang dia mendapatkan 1/6 plus ditambah dengan apa? Dengan ya, dengan asobah, taksib. Jadi dia terkadang ayah hanya taksib saja, terkadang 1/6 saja, terkadang 1/6 dan apa? Taksib. Nah, taksib. Maksudnya seperti itu. Adapun ketika warnanya berbeda tidak mungkin digabungkan. Seperti halaman 44. Ini memperjelas ya, ini maksud dari apa namanya warna di situ, barangkali bisa lebih bermanfaat untuk mengingat ya. Nah, tanbih ada perbedaan. Ketika anak perempuan ya, dia 1/2, 1/3 juga ditaksib ada apa namanya arsiran. Bisa diperhatikan di situ, ikhwan. Ya. Arsirannya apa? Beda. Ya. Kenapa beda? Tidak bisa digabungkan, tidak bersatu berarti. Tidak mungkin anak perempuan mendapatkan fardun dan mendapatkan taksib bersama-sama, tidak. Jadi anak perempuan dia 1/2 saja atau 2/3 saja atau taksib saja. Asobah bersama dengan saudara apa? Laki-lakinya, muassibnya. Bersama dengan apa? Muassibnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini apa namanya? Ayah. Jadi ayah dia mendapatkan 1/6 kapan? Jika mewarisi bersama dengan anak, apakah anak laki-laki atau anak wanita, anak perempuan. Hanya saja dibedakan ketika anak yang mewarisi bersama ayah adalah anak laki-laki, maka ayah ya hanya mendapatkan 1/6 murni. Tetapi ketika ayah bersama dengan far wanita, maka dia mendapatkan 1/6 dan masih mungkin mendapatkan apa namanya sisa. Jadi dia mendapatkan dari dua arah. Ya. 1/6 dia dapat, sisa asobah Allahu alam. Kalau ada sisa dikasihkan, kalau tidak ada sisa ya sudah, kaidahnya tidak ada sisa sudah tidak dapat. Nah, karena ada dalam kasus, ya dia mendapatkan 1/6, asobahnya tidak dapat. Ya. Kalau dalam kasus contoh di depan ini, dia mendapatkan 1/6 juga mendapatkan apa? Ya, taksib dengan cara taksib. Baik, kita tutup dengan pembahasan kakek. Ya, kakek. Karena mudah, ya, maka kita sebutkan bersama di sini. Ya. Untuk kakek, ikhwatul kiram, rahimanur rahimakumullah, kakek atau abul ab, ya, abul ab, dia mendapatkan 1/6. Apa syaratnya? Ya. Taib. Syaratnya, ya, tidak ada ayah. Kalau ada ayah, terhalangi sudah. Syaratnya tidak ada ayah. Kalau ada ayah, kakek tidak dapat. Yang kedua, dia mewarisi bersama dengan far', bersama dengan far' dengan rincian yang sama seperti ayah di atas. Kalau far'nya adalah laki-laki, maka kakek hanya mendapatkan berapa? 1/6. Kalau far'nya adalah perempuan, kakek mendapatkan 1/6 dan juga mendapatkan apa? Taksib. Mendapatkan apa? Taksib. Naam. Walhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian kita sudah selesai yang membahas ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6, ya, 4 golongan atau 4 ahli waris. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, ya, ayahnya ayah, kemudian ibu, ya, kemudian nenek. Baik nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu yang ini lebih kuat, atau nenek dari pihak apa? Ibu. Ya, dengan rincian yang ya, telah kita sebutkan tadi. Ya, yang itu sebagaimana dirinci oleh para ulama. Ya. Kemudian yang kelima adalah saudara atau saudari si ibu. Saudara atau saudari apa? Si ibu. Dan masih tersisa dua yang belum kita bahas dan kita akhirkan karena di sini ada beberapa hal yang mungkin butuh kepada perhatian lebih, ya, perhatian lebih, yaitu ahli waris yang kelima di sini cucu perempuan bintu ibn dan saudari seayah atau ukhtun apa? Li'ab. Ukhtun li'ab. Naam. Wabillahi taufik. Dan sekali lagi kita juga mengingatkan untuk antum sekaligus mengoreksi apa-apa yang tadi salah, baik salah tulis atau salah soal, bahkan nanti di belakang ada beberapa salah, ya, salah perhitungan. Subhanallah, perhitungan satu awal sampai belakang salah semua. Ya. Nah, baik, sehingga semoga dengan antum hadir di sini, ya, ada beberapa hal yang bisa kita apa namanya ambil faedah bersama. Dan al-kamalillah, ya, dan tidak Allah jadikan kesempurnaan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksuman hanya kepada para nabi dan apa? Rasul. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.